mengalah demi kebahagiaanmu, Mas. Tenang, kok, Bie. Tenang. Yang penting kamu bahagia, aku mah gampang, Mas. Jika dirimu bertanya, kau ingin